قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبد الله الخلق كتب في كتابه sepanjang alam semesta ada hingga alam ini berakhir untuk sayyidina Muhammad. Lepas dari seluruh dimensi waktu dan tempat. Lepas dari segala kemampuan alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, setelah selesai menciptakan alam semesta ini dibangun dengan megahnya menjaga kalian dengan segala dimensinya, dan Allah menulis di atas arasnya bahwa rahmatku mengalahkan atau melebihi kasih saya, melebihi kemurkaanku. Kasih sayangku melebihi kemurkaanku, itu tulisan tertinggi di atas puncak tertinggi arus. Orang berkata, sebagian mengatakan yang paling tinggi itu ucapan Allah ya Allah Muhammad Rasulullah. Dari mananya? Karena arus milik Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatku melebihi kemurkaanku. Siapa rahmatnya Allah? Wa ma'asana kabila rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad. Perwujudan dari rahmatnya Allah adalah Muhammad Rasulullah. Inilah perwujudan dari rahmat ilahi. Dari sini Allah membuka seluruh rahmatnya bagi segenap dimensi alam semesta. Dari sini Allah ciptakan cahaya ini, terciptalah seluruh alam semesta. Hadirin hadirin, awal dari seluruh penciptaan alam semesta adalah cahaya Sayyidina Muhammad. Maka oleh sebab itu sampai di dalam neraka pun masih bisa Nabi SAW memberikan syafaat. Hadirin hadirin, kenapa? Karena Allah masih punya kasih sayang kepada hamba-Nya yang tidak menyembah selainnya dan mengakui Muhammad utusan Allah, tetap harus masuk surga. Itu ketentuan Allah yang tidak bisa diubah lagi. Ya, tapi masuk neraka karena banyak dosa, masuk neraka karena banyak dosa, tapi akhirnya akan masuk ke dalam surga. Kita berlomba-lomba sekarang bukan untuk masuk ke dalam surga, karena masuk surga neraka itu Allah yang menentukan. Kita berlomba-lomba untuk dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau kita mau membuka lebih dalam dengan hati dan sanubari yang suci, kita renungkan Allah itulah cinta. Cinta itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada itu, cinta kita kepada selainnya, maka kita akan mengalami permasalahan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sempurna, maka terpecah kepada makhluk. Cinta pada Nabi, cinta pada ayah bunda, cinta pada anak, cinta pada keluarga, pada tetangga dan lain sebagainya, terpecah dari cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah cinta. Diselewengkan oleh Iblis sehingga dari sebab cinta itulah tergodanya Nabi Adam hingga jatuh ke muka bumi karena makan buah kurma. Karena cinta itu diselewengkan oleh Iblis, maka berhati-hati dengan cinta. Cinta itu adalah untuk yang maha memilikinya, yaitu cinta kepada Allah yang maha berhak dicintai dan maha melimpahkan cintanya kepada yang mengandalkinya. Yang mengandalki cinta Allah diberi cinta Allah. Mana anak itu anak mana Rabbul Qur'an yang berkilikahku. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Dan juga di dalam Quran Sahih Bukhari bersama persangkaan hambaku waliyadun di masyarakat. Maka silakan hambaku bersangka dengan prasangka yang dia hendaki. Kalau dia ingin mencintaiku, maka aku ingin mencintainya. Dia mendekat kepadaku, aku lebih mendekat kepadanya. Tinggal kita yang ingin kita perbuat di dalam usia yang beberapa hari di dunia ini apa? Untuk melewati kehidupan yang kekal dan hayati. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar karena setelah ini masih ditunggu rapat untuk pertemuan kedatangan guru dan tidak muslim kepada Allah Taala melalui Muhammad bin Salim Yahwin. Semoga malam Selasa yang akan datang acara di Monas sukses. Acara tahun dari Mahfakul Wujud hari Minggu sukses. Dan semoga acara ini memberkati dan rahmatnya Allah hingga tumpah Allah pada kita sepanjang usia kita hingga kita wafat, hingga kita melintas di alam barzakh dan melintas hingga menembus akhirat dan sampai kepada saudara Allah bersama para salihin, para awliya dan mubarakin. Ingat, di saat kalian tidak mengerti ucapan beliau walaupun ada penerjemahnya nanti insya Allah, tapi pusatkan pandangan kalian kepada wajah para salihin itu cermin cahaya Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam nabi hukum di tiga hukum, maukah kalian mengabarkan orang yang paling baik di antara kalian? Humul ladina idza dzukirallah, mereka yang jika dilihat wajahnya membuat bergetar mengingat Allah. Hadirin hadirat, tersisa hanya tinggal beberapa saja dan semakin hari semakin sedikit para salihin dan para ulama. Insya Allah malam Selasa depan kita akan melihat wajah yang sangat indah, yang selalu penuh doa hari-harinya, penuh dengan sunnah hari-harinya, dan semoga acara itu sukses. Amin ya Allah. Berdoa bersama Rabbi pastikan seluruh hadirin diberi kemudahan dan keluarga masing-masing mempunyai hajat, kabulkan seluruh hajatnya. Masing-masing mempunyai kesulitan, di antaranya mempunyai kesulitan dengan masalah dan punya hal-hal yang sulit, maka selesaikanlah oleh Allah. Jadikan malam ini malam terakhir kesulitan bagi kami. Jadikan malam ini malam yang paling banyak kau limpahi kemudahan dan rahmat bagi kami. Jadikan malam esok lebih banyak lagi gelombang rahmat berlimpah kepada kami. Kami bersumpah demi kegagungan cahaya namamu, wahai Allah, buktikanlah bahwa engkaulah yang betul maha dermawan, engkaulah yang betul maha melimpahkan kebahagiaan, engkaulah yang betul maha melimpahkan anugerah dan kasih sayang. Beri kami bukti agar kami semakin beriman kepadamu. Kami percaya engkau maha memiliki kebahagiaan. Kami percaya engkau maha memiliki anugerah dan paling dermawan. Namun beri kami kekuatan semakin kuat iman kami dengan bukti yang jelas bahwa engkaulah yang paling dermawan dan kami tidak berpaling pada selainmu. Allah, Allah, la usyriku bihi, la usyriku bihi syai'a. Wahai Allah, seandainya kami ditimpa banyak musibah pun kami tidak akan menyembah selainmu. Kami tidak akan menyembah Tuhan selainmu. Lalu apa yang menahanmu untuk melimpahkan anugerah kepada kami? Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan segala kemiskinan kami. Yeah.